وذكر الهجرة الأولى للحبشة، فصل tentang gangguan orang-orang musyrikin terhadap kaum muslimin yang lemah. Seperti dikatakan kemarin, bahwa orang yang masuk Islam kemudian masih ada di antara kerabat keluarganya yang bisa melindunginya, maka mungkin sedikit lebih aman. Tapi kalau tidak, maka dia akan menjadi bulan-bulanan orang-orang musyrikin disiksa, disakiti, diganggu. Wali kiri hijrah dan ula ilal habasyah, dan penyebutan tentang hijrah pertama ke negeri habasyah. Qala rahimahullah ta'ala, walamma ishtadda ala musyrikina ala man aslama wa futina minhum man futin. Dan ketika semakin kuat siksaan gangguan orang-orang musyrikin, alaman aslama terhadap orang-orang yang baru masuk Islam, wa futina man futin, dan futina man futin hatta yaqulu li ahadihim Allah wal Uzza ilahu kami dunia wa yakuluna. Disiksa sedemikian rupa orang-orang yang disiksa, sehingga mereka diantaranya harus mengatakan apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin untuk dikatakan. Seperti orang-orang musyrikin mengatakan kepada salah seorang diantara orang-orang yang masuk Islam bahwa Allah Lat wal Uzza sesembahanmu, dan bukan Allah Subhanahu wa taala sesembahan. Apa yang kuna? Maka dia pun terpaksa mengatakan na'am. Ya karena terpaksa. Wa hatta innal ju'ala la yamurru bihim fa yaquluna wa hadha ilahuka min dunillah. Sampai al-ju'ala yang mudur bihim Allah wa al-ju'ala. Wa'ibah ju'ala jama' dari ji'lan, jama' dari ji'lan. Ini semacam kumbang yang biasa mengumpulkan kotoran kotoran hewan menjadi bulat-bulat, itu pernah lihat? Biasa anak-anak kampung yang biasa membalakan kumbalaan, ada kumbang sebesar ini biasanya, atau begini. Dia membuat kotoran hewan itu sama seperti bulatan, seperti bola-bola gitu, jadi dia bulat-bulat besarannya. Nah, siapa yang pernah perhatikan? Atau kalau dia rongga belakang, dia pakai depannya, menggulungnya, masuk ke sarangnya. Sampai-sampai ju'la, ju'al layakur bin bayakur wahada ilahu kami berbindah. Tapi itu ungkapan untuk orang-orang rendah. Juga mengatakan inilah sesembahanmu dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Baya kuluna. Dia pernah harus mengatakan ini. Wa marra adullahi Abu Jahal bi Sumayya ummi Ammar bin Yasir. Kemudian Abdullah bin Abi Jahal. Jadi marra Abu adullah. Marra adullahi Abu Jahal melewati Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, wahia tu'adzab dalam keadaan dia diadab, disiksa. Wa zawjuha wa zawjuhu wa bunuha, demikian juga suaminya disiksa dan putranya juga. Fata'anaha biharbatin fi farjiha hatta qatalaha, sampai dia memasukkan busur panahnya ke kemaluannya sampai meninggal dunia. demikian perlakuan keji dari Abu Jahal. Nah, orang kota Iran. Karena sedih bila mereka diahli min al-Abid yu'adzab istighfar ini. Dan sedih kalau dimulakan sedih berarti umat sedih radhiyallahu taala. Bila mereka diahli min al-Abid yu'adzab kalau beliau melewati hamba dari hamba-hamba sahaya budak-budak yang sudah masuk Islam dalam kondisi yang disiksa tentunya oleh tuannya. Istighfar ini. Abu Bakar memberinya dari tuannya untuk bebaskan tuan Abu Bakar. Minum pilar. Minum pilar. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan bila hendak keluar dari kota Madinah untuk jihad bisa dibilang Abu Bakar mengharapinya jangan tinggalnya di sini. Kata Bilal radhiyallahu ta'ala, ya Abu Bakar, jika sekiranya engkau membeli aku untuk dirimu sendiri, maka aku akan tetap tinggal di sini. Jika sekiranya engkau membeli aku dan membebaskan aku dari perbudakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka biarkan aku. Maka sama sekali tidak ada hak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala untuk menahan Bilal untuk tetap berada di kota Madinah. Dan mulai sejak meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal pun tidak menyemangatkan adat lagi. Wa'amir bin Buhairah, demikian Wa'amir bin Buhairah, Wa'umma Ubais, Wa'zimnirah, Wan-Nahdiyah, Wa'amnataha, Wa'jariyah bani Adi, Kana Umar yu'adribuha al-Islami kawla Islami. Juga ada seorang budak perempuan dari bani Adi yang dimiliki oleh Umar. Umar menyiksanya ketika Umar belum masuk Islam itu. Qala wa qul ya bunayya araka ta'tifu riqaban di'aban. Qala annaka idza fa'alta ma fa'alta ta'ta qauman juldan yang tahu maka qala Abu Bakar ini uridu ma urid. Abu Bakar berkata, setiap lewat orang yang disiksa dari kalangan budak langsung dibeli dan dibebaskan. Maka berkata ayahnya Abu Bakar, ya bunai araka ta'tiku riqaban di'aban. Wahai putraku, aku melihat engkau senantiasa membebaskan orang-orang lemah, budak-budak lemah. Walau annaka idza fa'alta ma fa'alta ataqta qauman juldan yamna'unak. Seandainya saja engkau lakukan apa yang kau lakukan, yakni engkau membebaskan budak yang kuat-kuat, yang hebat, boleh jadi dia akan menjadi pengawalmu, pembantumu, dan seterusnya. Allah ini uridu ma urid. Wahai ayahku, aku pengen apa yang ku inginkan. Dan ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islamnya nanti setelah waktu Makkah. Masuk Islam juga ayahnya Abu Bakar. Tapi nanti setelah Fathu Makkah. Falamma shaddal bala'u adina Allahu subhanahu lahu bil hijratil ula ila ardil habasyah. Maka ketika semakin kuat tekanan, siksaan, gangguan orang-orang musyrikin terhadap kaum muslimin, adina Allahu subhanahu lahu bil hijratil ula. Allah mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah pertama ke negeri Habasyah. Wa kana awwala man hajara ilaiha Utsman bin Affan wa ma'ahu zawjatuhu Umayyah bintu Rasulillah. Dan orang pertama yang hijrah adalah Utsman bin Affan beserta istrinya yaitu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umayyah. Wa kana ahlu hadhihi al-hijrati al-ula 12 rajulan. Dan mereka sahabat Rasulullah yang hijrah pertama kali ini berjumlah 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Utsman bin Affan, Utsman bin Affan dan istrinya Abu Hudzaifah wa imra'atuhu, Sahlah bintu Suhaib, Abu Hudzaifah dan istrinya yang bernama Sahlah bintu Suhaib, wa Abu Salamah dan Abu Salamah dan Abu Salamah dan istrinya Abu Salamah Hind bintu Abi Umayyah yang bernama Hind bintu Abi Umayyah, wa Zubair bin Awas, wa Musa bin Umair, wa Abdul Rahman bin Awas, wa Uthman bin Affan, wa Amir bin Rabi'ah, Umar bin Affan dan Amir bin Rabi'ah, wa Ra'u Layla bintu Abi Hatimah, Abu Samrah bin Abi Rum, wa Hatib bin Amr, wa Suhail bin Hab, wa Arabid, wa Suhail bin Hab, wa Abdullah bin Mas'ud, wa kharaju mutasallidina sirra, mereka keluar dari kota Madinah mutasallidina sirra, keluar secara diam-diam perlahan-lahan tanpa diketahui oleh siapa-siapa. Waqaqallahu lahum sa'atan sa'ata wusulihim ila sahil sabinatain, ternyata bertepatan ketika mereka sampai di pinggir laut. Baik. Ada ternyata dua perahu milik pedagang. Fahamaluhum bihima ila ardil Habasyah. Maka mereka pun membawa 12 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Habasyah, Ethiopia. Wa kana makhrajuhum fi Rajab is sanatil khamisati min al-bi'tah min al-mab'ath. Dan keluarnya mereka di bulan Rajab di tahun kelima dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih di kota Makkah. Wa kharajat Quraisy di azari mata jaul bahra, dan coba lihat kufar tidak senang kalau orang-orang itu tidak sepaham dan tidak sekeyakinan dengan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa lam tarda al yahud wa nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini kondisi sesungguhnya. Mereka tidak rido kecuali kalau kita mengikuti milahnya mereka. Milah kufriyah, milah syirkiyah, juga demikian keadaannya. Mereka tidak senang. Mereka mengejar kaum muslimin sampai ke pinggir pantai. Falam yudriku minhum ahada. Ternyata para sahabat sudah berangkat semua dengan kapal yang mereka tumpangi. Tuma balaghahu anna Quraisyan qad kafu an nabiy sallallahu alaihi wasallam rajahu. Tentunya di Habasyah kisahnya lain lagi, barakallahu fikum, bahwa mereka sangat dimuliakan dan raja Habasyah sendiri masuk Islam walaupun dengan sembunyi-sembunyi, barakallahu fikum. Maka ketika sekian lama mereka di Habasyah, di bawah perlindungan raja Habasyah, mereka pun mendengar kabar bahwa orang-orang musyrikin Quraisy sudah tidak lagi mengganggu kaum muslimin, tidak lagi mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jauh. Maka mereka akhirnya pulang. Falamma kanu duna Makkah di saat ini nahar balaghahu anna Quraisyan ashaddu ma kanu adawan lillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka sudah hampir masuk ke Makkah di siang hari, sampai kabar kepada mereka bahwa justru keadaannya kebalikan dari kabar yang mereka dengar. Orang-orang Quraisy lebih bengis, lebih kejam, lebih keras permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada halaman dahala bijiwa, maka masuklah siapa yang masuk dengan perlindungan tentunya dari orang-orang yang diharapkan bisa melindungi. Abi tilkal marra dakhala Ibnu Mas'ud fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah. Di keadaan seperti itu Ibnu Mas'ud pun datang dan memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada beliau berkata, Walam yarud alaihi, Rasulullah tidak menjawab salamnya. Fata'arab adzalika 'ala Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud menganggap ini adalah suatu yang sangat besar, ya Rasulullah tidak menjawab salam, karena Rasulullah tidak menjawab salam. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu qad ahdatha min amri an la takallamu bis salat. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan bahwa Allah telah melarang mereka untuk melakukan pembicaraan di dalam salat. Di awal-awalnya mereka masih berbicara. Orang melakukan salat masih berbicara dengan tetangganya. Bisa berbicara. Tapi setelah diperintahkan untuk waqumu lillahi qanitin, baik, maka tegaklah kalian melakukan sholat dan dilarang mereka untuk berbincang di dalam sholatnya, maka mereka pun setelah itu tidak lagi berbincang. Hadza huwa shawab. Wa jama'a Ibnu Mus'ad wa jama'atun ala Ibnu Mas'ud lam yadkhul wa annahu raja'a idal habasyati hatta qadima fil marrati tsaniyati idal madinati ma'aman qadima. Ini yang benar, walaupun sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud tidak masuk ke kota Makkah tapi langsung balik pulang ke Habasyah. Baik. Sampai beliau kembali dari Habasyah tidak lagi ke kota Makkah tapi langsung ke kota Madinah bersama dengan orang-orang yang datang. Warudha hadza bi anna Mas'ud syahida Badran wa ajhaza ala Abi Jahal. Baik. Warudha hadza, dan ini ditolak. Baik. Bahwa Ibnu Mas'ud syahida Badran, Ibnu Mas'ud hadir di perang Badar. Wa ajhaza ala Abi Jahal wa asha'u ashabu hadhihi al-hijza innama qadimul madinah ma ajah para Nabi Talib wa ashabihi ba'da Badr bi arba'i sinin aw khamsin. Wa ashabu hadhihi al-hijza innama qadimul madinah, ini kelompok ini sebenarnya masuk dan kembali dari hijrahnya menuju kota Madinah bersama dengan Ja'far bin Abi Thalib wa ashabihi dan teman-temannya setelah perang Badar di Arba'i Sinin aw Khams, setelah 4 tahun atau 5 tahun. Qalu fa inna taqila fal hadha alladhi dzakarahu Ibnu Sa'd wa huwa qala Zaid bin Arqam kunna natakallamu bi salati yukallimu rajul sahibahu aw ila hak jami bi salati hatta nazala wa qul lillahi qanit. Radhana mengatakan bahkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Sa'd ini mencocoki apa yang dikatakan oleh Zaid bin Arqam, kunna natakallamu bi salat. Dulunya di awal-awal perintah melakukan sholat, kami masih bisa berbicara, berbincang dengan tetangga kita ini, sesama mungkin di samping kita. Yukar-yukar limurrajul sahibahu, ini seorang mengajak bicara temannya di sampingnya, oh ila jamihi sholat. Sampai turun ke Allah SWT, wakumu ila yatanikin ta'umir man subuti wal hinaika. Maka diperintahkan kami untuk diam, dan dilarang kami untuk berbicara. Wa Zaidun Arqam min al-Ansar wa syuratu wa suratu madaniyah wa inadin fayyid fayyid masyud sallam alaihi lama alima wa huwa bisalah. Zaidun Arqam al-Ansar dan surah madaniyah, surah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hina idzin fa ibnu Mas'ud sallama alaihi lamma qadima wa huwa bi shalah. Dan pada saat itu Mas'ud masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari hijrahnya dalam keadaan Rasulullah melakukan salat. Fala yarudda alaihi hatta sallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya sampai beliau usai melakukan salat. Wa'alamahu bi tahrimil kalam, dan Rasulullah mengkabarkan kepada Ibnu Mas'ud bahwa haram sudah berbincang di dalam salat, berbicara di dalam salat. Ya kecuali kalau lupa. Ya. Kecuali kalau lupa maka tidaklah membatalkan salat, tapi kalau sengaja-sengaja berbicara kebatalan salat. Baik. Pertama hadis itu hadis Ibn Arqam, dan kelompok di sini hadisnya dan hadis Ibn Arqam. Ila yutilu hadha syuhud bin Mas'ud badran wa alul hijrati al-thaniyati innama qadimu ama haibar ma'ja'far wa sa'atuhu. Dikatakan yutilu hadha syuhud bin Mas'ud badran haibar mawabi. Ini terbantahkan dengan kejadian bahwa Ibnu Mas'ud hadir dalam perang Badar, sementara Khaybar masih jauh setelah yang sebelumnya. Setelahnya apa? Wahul hijrah tsaniyati innama qadimu ama Khaybar. Adapun orang yang hijrah kedua, mereka datang setelah Khaybar bersama dengan Ja'far dan para sahabatnya. Walau kan Ibnu Mas'ud memang tadi makam dapat dari lakana dikurumihi dikurum. Seandainya Ibnu Mas'ud baik memang tadi makam Labadr baik datang sebelum perang Badar, lakana dikurumihi dikurum, akan ada pembahasan tentangnya. Walam yudkar walam yadkur arun uluma muhajiri habasyi illa bi al-maqdami ula di Makkah. Sementara tidak ada yang meriwayatkan bahwa orang-orang muhajir ke Habasyah barakallahu fikum di kelompok pertama, kecuali ketika kembalinya mereka ke Makkah barakallahu fikum. Dan yang kedua adalah ketika perang Khaybar. Pemata tadi Ibnu Mas'ud fi ghairi hadaini marratain wa ma'an. Lalu terus kapan datangnya Ibnu Mas'ud? Sementara kedatangan mereka dua kelompok ini ya pada kesempatan mereka di Makkah, dan keduanya pada saat barakallahu fikum perang Khaybar. Jauh, sangat jauh barakallahu fikum. Bertahun-tahun. Baik. Nah terus kapan datangnya Ibnu Mas'ud di selain dua kedatangan ini dan bersama siapa? Wa binahu alladhi qulna bi dhalika qala ibnu Ishaq ila Ishaq qala wa balagha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi kharaju ila Habasyah Islamu ahli Makkah. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Habasyah, baik ke negeri Habasyah, mereka mendengar Islamnya penduduk Makkah. Fa'akbalu ulama balagahum min dalik. Maka mereka pun kembali ke kota Makkah setelah mereka mendengar kabar itu. Hatta ila danau min Makkah, sampai ketika mereka sudah dekat ke Makkah, balagahum anna Islam ahli Makkah kana ba'dida. Sampai kepada mereka bahwa berita yang mereka dengar selama ini ternyata dusta. Walam yadkhul minhum ahadun illa bi jiwar. Maka tidak ada seorang pun yang masuk ke negeri Makkah atau ke kota Makkah kecuali dengan perlindungan. Atau mustahdiyah atau bersembunyi-sembunyi. Maka min mahadim minhum fi faqa wa biha hatta hajara ila al-Madinah. Maka yang datang pada saat itu tinggallah mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hijrah ke kota Madinah. Fa syahida Badar wa Uhud pada karatinhum Abdullah bin Mas'ud. Ya, karena mereka bersabar dan tetap tegar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai diperintahkan hijrah ke kota Madinah. Ah, termasuk Ibnu Mas'ud di sini. Sehingga tersebut tadi termasuk hadir di perang Badar dan di perang Uhud. Barakallahu. Jadi tetap beliau kembali di dua di bersama dengan sahabat-sahabatnya di mana? Di kota Makkah. Untuk gelombang pertama barakallahu fikum. Taqila kama tasna'una bi hadits Zaid bin Arqam. Kalau ada yang bertanya, terus bagaimana pendapat kalian dengan hadits dari Zaid bin Arqam? Bila kada uji ba'an rubi jawabai. Barakallahu fikum. Apa jawab dengan dua jawaban? Barakallahu fikum. Ayyakuna nahyu anhu qad thabata bi Makkah. Bahwa larangan berbicara di dalam salat itu sudah ada di Makkah. Barakallahu fikum. Bukan cuma di Madinah tapi di Makkah sebelum hijrah Makkah. Tumahudina fi Madinah tsumma nuhiyan. Kemudian diizinkan kembali berbicara kemudian dilarang kembali. Itu satu. Kemungkinan jawabannya saja. Wasani, jawaban kedua. An-Nazirna Arqam kana min sigharis sahabah. Wa Zaid bin Arqam termasuk sahabat yang kecil. Wa kana huwa wa jama'atun yatakallamuna bis-sahabah. Dan mereka adalah anak-anak yang merupakan kelompok yang terkadang berbicara dalam sholat. Kebiasaan anak-anak kecil. Jadi seperti anak kita juga kalau dari sholat, sholat bisik-bisik, para ulama berkumpul sudah dilarang. Walau dia berbunyi, sementara mereka pun belum tahu larangan itu. Walau mengalami intahu, maka ketika mereka mendengar larangan itu mereka pun berhenti. Wazir lah yukbir al jamaat al muslimin. Kullihin bi anhum kam yatakallamu bi salati ilahi min wujudi hadhihi al-ayah. Dan Zaid tidak mengabarkan kepada kaum muslimin semuanya bahwa mereka dilarang untuk berbicara dalam salat sampai turunnya ayat ini. Qulillahi ma'an. Walau ukhbirana hu ukhbira bidzalika lakana wahman minhu. Seandainya beliau mengabarkan tentang larangan itu sebelum turunnya ayat ini maka wajar dia dianggap justru yang keliru. Tumashtad al-bala'u min Quraish. Kita kembali. Tumashtad al-bala'u min Quraish ala man qadima min muhajirin habasyah wa ghairihi. Kemudian tekanan, penindasan, siksaan dari orang-orang Quraisy terhadap orang yang baru pulang dari Habasyah dan yang lainnya dari kaum mukminin yang dianggap lemah oleh mereka. Wasatta asyairu walaqabihim alan syadida fa'adina lahum rasulullah s.a.w. fil khuruji ila ardi al-habasyah fi marratan thaniyatan. Dan kabilah-kabilah mereka pun memberikan tekanan dan mereka mendapatkan siksaan dan tekanan yang luar biasa. Maka Rasulullah s.a.w. mengizinkan mereka untuk keluar kembali gelombang kedua menuju Habasyah. Wa kana khurujuhu tsani asyaqqu alaihim wa as'ab. Dan keluarnya mereka dari kota Makkah ini untuk hijrah bukan gampang berkeluarga. Mereka tidak diperbolehkan rumah. Tapi dipaksa tetap berada di dalam dan disiksa untuk kembali menganut keyakinan paganismenya. Ini bahan pakur dan Masya Allah. Ini susah keluarnya. Walau min Quraisyin ta'nifan syadidah wanaluhum bil adha. Betul-betul luar biasa kekejaman, penindasan, siksaan dari mereka terhadap kaum muslimin berlipat-lipat ganda. Seakan-akan tidak ada kesibukan mereka orang Quraisy kecuali menyakiti, menyiksa, mengganggu kaum muslimin. Wa sawba alaihim ma balaghahum anin najashi min husni jiwarihim lahum wa sawwa alaihim ma balaghahum an-najashi min husni jiwarihi lahum. Dan semakin keras siksaan mereka karena mereka mendengar bahwa Raja Najashi betul-betul memuliakan kaum muslimin di negerinya sehingga mereka tidak dibiarkan pergi. Baik. Kecuali betul-betul yakni sembunyi-sembunyi dan bisa sekuat tenaga dia bisa keluar. Wa kana 'indatu man kharaja fi hadhihi maratiha wa taman talatan wa tamanin rajula. Dan gelombang kedua yang keluar hijrah ini bil Habasyah 83 orang laki-laki. Ingkana fihim Ammar bin Yasir. Kalau memang di sana ada Ammar bin Yasir, fa innahu yushakku fihi. Kalau hu ibn Ishaq wa min nisa'i 19 imra'ah. Dari kalangan perempuan 19, yakni 19 orang. Lebih banyak lagi, karena lebih banyak orang yang tersisa, karena sudah semakin banyak orang masuk Islam. Masya Allah. Dan tekanan luar biasa, penyiksaan luar biasa. Qultu al-dhikra bi hadhihi al-hijrah al-thaniyah li Uthman bin Affan wa jama'ah mimman shahida Badra. Dan disebutkan pula bahwa keluar dalam gelombang kedua ini Uthman bin Affan dan kelompok yang lainnya dari orang-orang yang hadir dalam perang Badar. Fa imma yakuna hadha wahma wa imma yakuna lahum ada matan ukhra qabla al-ba'd. Ada matan ukhra qabla Badar. Boleh jadi yang meriwayatkan bahwa Uthman dan beberapa orang keluar bersama dengan gelombang kedua ini ke Habasyah, boleh jadi dia keliru. Atau memang dia keluar, Uthman keluar ke Habasyah dan kembali sebelum terjadinya perang Badar. Kulahum salahu adama. Maka jadilah sebenarnya mereka ini tiga kali gelombang kedatangan dari hijrah Habasyah. Ada matan qabla hijrah, kembali mereka sebelum hijrah, wa ada matan qabla Badar, dan sebagian kembali sebelum perang Badar, wa qarabatun amah hibar, dan gelombang ketiga yang kembali di tahun terjadinya perang Hibar. Walidari kemarin Musa'ad wa wiruhu innahum lama sami'u muhajirah Rasulullah SAW Madinah raja'in muntala satu dua telah menawar. Oleh karena itu, Ibnu Sa'ad dan yang lainnya mengatakan bahwa orang-orang muslimin yang berada di Habasyah ketika mereka mendengar hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, raja'in muntala satu dua telah menawar. Kembali mereka sekitar 33 orang. Jadi, orang yang disayi sama Niswa dan dengan perempuan 8. Pama tadi umrayulani di Makkah wa hum bisa di Makkah sab'ah wa syahida Badr minhum 24 lagi. Pama tadi umrayulani di Makkah. Dua orang meninggal di kota Makkah wa hum bisa di Makkah sab'ah dan ditahan di Makkah, tak boleh ke mana-mana. 7 orang wa syahida Badr minhum dan ada yang sempat lolos ke Madinah. Arba'atun wa isyuruna rajula sekitar 24 orang. Lama kana syahrul rabi'il awal sanata sab'in min hijrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab li ibn Najashi yad'u ila Islam. Lama kana syahrul rabi'il awal sanata sab'in min hijrah. Maka ketika bulan Rabiul Awal di tahun 7 hijrah, hijrah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Makkah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kitab dari Najasyi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menulis kitab ke Raja Najasyi untuk mengajaknya masuk Islam. Wa ba'atsa bihi ma'a Amr bin Umayyah Ath-Thamri. Surat beliau dibawa oleh Amr bin Umayyah Ath-Thamri. Falamma quri'a alaihi kitab aslama. Ketika surat itu sampai di hadapan Raja Najasyi dan dibacakan, maka beliau bermaksud sama qala li an qalartu an atiyahu la hadiyana la in qalartu. Kalau aku mampu untuk mendatanginya, maka aku akan mendatanginya, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kataba ilaihi anna ayuzawwijahu umma Habibah binta Abi Sufyan. Wa kataba ilaihi an yuzawwijahu, dan dituliskan kepadanya kepada Raja Habasyah ini an yuzawwijahu Ummu Habibah untuk dinikahkan Rasulullah dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Wa kana fi man hajar ila ardh Habasha ma'a zawjiha Ubaydillah bin Jahsh. Dan dulunya Ummu Habibah ini berangkat ke Habasha bersama dengan suaminya Ubaydullah bin Jahsh. Fatahassara hunaka wa mata. Justru di sana dia masuk Nasrani, Ubaydullah bin Jahsh masuk Nasrani dan tinggal dunia. Fazawwajahu Najasyi iyyaha. Maka Raja Najasyi menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah. Wa aslakaha anhu arba'i dinar. Kemudian Raja Najasyi memberikan mahar untuknya 400 dinar wa kan dari waliya tadrijah Khalid bin Sa'id bin Al-As. Wa kan alladhi waliya tadrijah, dan yang bertindak sebagai wali yang menikahkannya adalah Khalid bin Sa'id bin Al-As. Waktu tak ada Rasulullah SAW ayat kata ilahi mabakiyah indahu nasabahi wa yahilahu kabalat. Dan Rasulullah SAW menulis kepada beliau untuk dikirim kepada beliau yang tersisa dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih Habasyah, dan meminta tolong kepada Raja Habasyah untuk membawa mereka di atas kapal perahu. Bapa Allah, maka Raja Najasyi pun melakukannya. Wa hamalahu fi safinataini ma'a Amr bin Umayyah Dhamri. Dan Raja Najasyi membawa mereka di atas dua perahu bersama dengan mereka Amr bin Umayyah Dhamri. Faqadimu ala Rasulullah SAW di Khaybar. Maka sampailah mereka di kota Khaybar. Jadi ketika pengepungan Rasulullah dan para sahabatnya terhadap Yahudi Khaybar. Wajaru fatahaha, sampai di sana ternyata Rasulullah SAW telah menaklukkan kota Khaybar. Peperangan sudah selesai. Fakala Rasulullah SAW alaihi muslimina ayyudhiluhu fi sihabihim faqalu. Maka Rasulullah SAW minta izin ke kaum muslimin untuk para sahabat yang saja yang baru saja pulang dari Habasyah ini yang tiba bergabung dengan mereka setelah selesai perang. Rasulullah SAW meminta izin kepada kaum muslimin untuk mereka juga dimasukkan ke dalam pembagian harta ghanimah. Tidak ikut perang, tapi Rasulullah SAW memohon agar supaya kaum muslimin mengizinkan. Karena haknya kaum muslimin, para pemohon, haknya kaum muslimin. Maka kaum muslimin pun merelakan, mengiyakan bahwa mereka juga dimasukkan ke dalam orang-orang yang mendapat jatah ghanimah dari ghanimah Khaybar. Dan kelima Khaybar sungguh sangat luar biasa. Khaybar bukan cuma dari daerah kecil. Mereka orang Yahudi memiliki tujuh benteng. Ketika mereka kalah di sini lari benteng berikutnya. Kalah lagi lari sampai tertaklukkan semuanya. Dan Khaybar milik kaum muslimin. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, tidak pernah kami kenyang dengan makanan mulai dari sejak hijrahnya kita ke kota Madinah sampai ditaklukkannya Khaybar. Karena Khaybar merupakan lumbung pangan. Karena Khaybar itu adalah wilayah subur di tengah gurun pasir yang sangat luas. Ini yang biasa disebutkan Al-Wah. Kalau bahasa paling luas, dari daerah subur di tengah padang pasir yang sangat luas, disitulah mereka bercocok tanam banyak mata-mata air para pemulung subur, pengolahannya luar biasa, secara alami mereka mengolah tanah mereka dan mereka mendapatkan kesuburan yang alami pula. Pengukurannya alami, bukan pakai seperti sekarang ini pengukuran ini ya. Juga untuk mengusir hama dan membasmi hama juga dari alam Barakallahu fikum. Bukan sesuatu yang dibuat dari zat-zat kimia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami tidak pernah kenyang dari sejak kami hijrah sampai ditaklukkannya Khaibar. Ditaklukkan Khaibar, kaum muslimin sudah mapan, lebih mapan kondisi dan keadaannya. Orang-orang Ansar, barakallahu, orang-orang Ansar, kebanyakan mereka cuma berhijrah tanam, sedikit di antara mereka menjadi pedagang, berhijrah tanam dan beternak. Datang orang-orang barakallahu fikum dari luar, tidak membawa apa-apa kebanyakan di antara mereka, kecuali jasad mereka dan sedikit dari harta yang bisa mereka bawa. Yang penting mereka bisa selamat bergabung bersama dengan Rasulullah, selamat diri mereka dan selamat keyakinan mereka. Ya tentunya apa yang ada di masyarakat pada saat itu harus berbagi sehingga kekurangan-kekurangan. Barakallahu. Nanti setelah Khaibar betul-betul ditaklukkan, pertanian yang sangat luar biasa. Setelah ditaklukkan pun, para sahabat tidak tinggal di sana mengolah tanah, tetap diserahkan ke orang-orang Yahudi untuk sementara waktu mengolah tanah itu. Tapi tanah itu sudah milik kaum muslimin karena ditaklukkan Khaibar dengan peperangan. Jadi hasilnya dibagi dua, penggarap dan pemilik tanah. Pemilik tanah kaum muslimin, penggarapnya orang-orang Yahudi. Jadi dipalok. Setiap hendak melakukan pemanenan, Rasulullah SAW mengirim para sahabatnya untuk melakukan penaksiran, ditaksir. Oh, biji-bijian ini kalian bawa ke Madinah sekian. Dan kemudian buah-buahan ini kalian bawa ke Madinah sekian. Sudah dipatok. Sekian kalian bawa ke kota Madinah. Saking hebatnya para sahabat radhiyallahu anhum dalam menaksir. Ini khas. Mereka hanya melihat pohon-pohon kurma berbuah. Lagi berjalan dari pojok ke pojok. Kemudian mereka hitung berapa pohon, pergerakan setiap pohonnya berapa. Langsung mereka pastikan, kalian bawa ke Madinah sekian kintal, kalau mungkin bahasanya sekarang kintal atau ton. Sekian ton kalian bawa ke kota Madinah. Sampai mereka mengatakan, oh itu terlalu banyak. Kalau berawahan termasuknya di antara perawahan itu sudah Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu yang aku sebutkan tadi untuk kalian sisanya untuk kalian. Mereka mengatakan sama saja. Barakallahu fi. Mereka mau berlaku curang. Barakallahu fi. Karena kehebatan para sahabat melakukan hal sudah terbiasa mereka dengan hitungan-hitungan seperti itu. Meleset pun sangat sedikit sekali. Barulah dari perkiraan, banyaknya tepat-tepat saja. Masya Allah. Allah berikan para sahabat yang Tuhan melahir yang lain kelebihan. Itu apa ya? Dari kita terus-terusan di sebab Allah. Kita harus suatu. Alhamdulillah. Alhamdulillah.